lafaz ini mengandung banyak tafsir dikatakan para ulama. Khalas. Ayat ini multi tafsir. Multi tafsir. Tidak boleh dimaknakan untuk pemimpin saja. Gitu. Hah? Itu namanya pembodohan umat. Anggaplah ada ikhtilaf mesti dirujukkan. Kan gitu ya? Itu kaidah sepakat para ulama. Ada ikhtilaf yang kontradiksi dirujukkan dengan dalil. Harakallahu fikum. Mending itu berat. Tujuan mereka ya begitu Evan supaya dibikin mengampang dia semuanya pas sesuai dengan mereka diambil. Yang enggak sesuai multi tafsir. Itu orang-orang liberal tindakan mereka membodohi umat. Hati-hati ya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian, kemudian juga Evan ya. Nah, terkait dengan masalah kepemimpinan alamat 51 terkait dengan bab ini tidak hanya semata-mata Maidah. Terlalu banyak ayat yang lain dan juga hadis yang lain yang menyatakan tidak boleh seseorang muslim atau kaum muslimin dipimpin yang kafir. Itu banyak ayatnya. Dan yang terpenting ijma' ulama. Semua sepakat dalam bab kepemimpinan seorang kaum muslimin tidak boleh dipimpin seorang yang kafir. Barakallahu fikum. Ngerti nggih? Nah, barakallahu fikum.